Sunting yang buruk biarin alat iki rasak no alam halio Gusti sadar no sukmo bimbing iki Sela Meleko Waraso Sela Masyo abot olas iki sing sanggup sun nyawang riko kari ketiki mampo tatu nyonggo belai sun tungo nong hang moho kuoso pialik norakan riko hang waras ikhlas lilo isun lilo paribasan nyanding wong liyo ikhlas isun